Mohon maaf sebelumnya terpotong videonya ya. Alal aqilati mu'ajjalatan 'alaihim fi tsalatsi sinin. Ini meneruskan video sebelumnya yang terpotong. Jadi diyat atau denda yang harus dibayar bagi seseorang yang membunuh orang lain, tetapi pembunuhan itu kategori khata'ul mahdu atau pembunuhan yang berkategori pembunuhan yang murni kesalahan, dia harus membayar diyat. Dan diyat ini kriterianya adalah diyat yang ringan. Jadi nanti akan dijelaskan macam-macam diyat ya. Dan yang harus membayar diyat ini tidaklah pelaku pembunuhan, tetapi keluarga dari pelaku. Yang diyat ini tidak dibayar dengan kontan, tidak dibayar langsung, tetapi dicicil selama 3 tahun. Setiap tahun diambil 1/3 dari diyat. Au alal goni, nah ini di kata ini di video sebelumnya terpotong ya. Ini sebenarnya wawu bukan au. Wa alal goni gitu ya. Ini salah cetak ini. Wa alal goni minal akilati min ashabid zahabi akhira kulli sanatin nisfu dinar. Bagi keluarga yang termasuk kategori orang kaya dan dia adalah orang-orang yang memiliki emas atau dinar, maka setiap akhir tahun dia harus membayar separuh atau setengah dinar. Wa min ashabil fidhah sittatu dirham. Dan bagi orang-orang yang memiliki dirham yaitu mata uang perak, maka dia membayar 6 dirham. Jadi tergantung mata uang yang dimilikinya ya. Di dalam kitab ini hanya dicontohkan dinar dan dirham. Kalau di masalah ini perbandingannya 1:12 ya. Karena yang dinar membayar separuh dan yang dirham membayar 6, berarti 1:12. Kama qalahul mutawalli wa ghairuh. Wal muradu bil aqilati asobatul jani la asluhu wa far'uhu. Keterangan tadi yaitu pemberian separuh dinar dan 6 dirham adalah keterangan yang dijelaskan oleh ulama, para ulama termasuknya adalah mutawali. Dan keluarga dari pelaku yang harus membayarnya adalah asobah ya, adalah asobah. Orang-orang yang mendapatkan jatah asobah di saat pelaku meninggal, orang-orang yang mendapat asobah, merekalah yang harus membayar denda ini. Kecuali anak dan orang tuanya. Jadi mengecualikan anak dan orang tua dari pelaku. Wa amdul khata'i ayyak sida darbahu bimala yaktulu ghaliban. Ka'an darbahu bi'ason khafifatin fayamutul madrub. Dan bagian pembunuhan yang terakhir adalah amdul khata', jadi campuran antara kesengajaan dan kekeliruan. Dicontohkan di dalam kitab takrib, amdul khata' adalah seseorang yang sengaja memukul orang lain. Seseorang yang sengaja memukul orang lain dengan alat yang tidak biasa membunuh. Jadi misalkan ada orang yang memukul orang lain menggunakan tongkat ya, tongkat yang kecil. Dan pukulan itu tidak keras. Tapi ternyata yang dibunuh meninggal. Ya, ini termasuk kategori amdul khata'. Jadi dikatakan sengaja tapi alatnya tidak digunakan membunuh, dikatakan tidak sengaja tapi dia memang sengaja memukul. Jadi campuran antara sengaja dan kesalahan. Falaka wada alaihi balta jibudiyatun mughalladatun alal aqilati mu'ajjalatun fi tsalatsi sinin. Bagi pelaku amdul khata', pelaku pembunuhan bagian ketiga ini, dia tidak harus mendapatkan hukuman qisas atau pancung, tetapi dia membayar diyat ya, diyat yang berat, diyat yang kategori berat. Dan diyatnya juga dibayar oleh akilah, yaitu asobah darinya. Dan diyat ini seperti halnya diyat sebelumnya dibayarkan dengan menyicil selama 3 tahun. Wasayat kurul musonifu bayana taglidiha. Nanti akan dijelaskan musonif tentang berat atau ringannya diat yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan. Tsumma syara'al musannifu fi dzikri man yajibu 'alaihil qisasu al-ma'khudhu min iqtisasil athari ay tatabbu'ihi li'anal majniya 'alaihi yadba'ul jinayata fayakhudhu minha. Syarat wajib qisas. Syarat wajib qisas artinya hal-hal yang harus diperhatikan untuk hukuman qisas. Jadi setelah musannif sebelumnya membahas pembagian pembunuhan, lalu musannif menjelaskan tentang siapa saja yang mendapatkan hukum qisas, artinya orang-orang yang berhak di qisas ini memiliki syarat tertentu. Kata qisas sendiri sebenarnya diambil dari kata iqtisasus athar, meneliti jejak, ya, meneliti jejak. Jadi majni alaih atau seseorang keluarga dari korban, dia meneliti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dia mengambil balasannya, menuntut balasannya. Faqala wa syara'itu wujubil qisasi fil qatli arba'atun wa fi ba'di nusahi faslun wa syara'itu wujubil qisasi arba'un. Ada empat syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang akan dikisos. Jadi hukuman kisos ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memenuhi empat syarat ini. Ada perbedaan manuskrip di dalam bab ini. Di dalam manuskrip yang lain ada fasel, ya. Jadi syarat kisos ini merupakan fasel tersendiri, bukan termasuk fasel yang sama dengan penjelasan sebelumnya, tapi itu di sebagian manuskrip yang lain. Al awalu ayakun al qatilu balighun falaqisasa ala sabiyin. Syarat yang pertama adalah pelaku pembunuhan adalah seorang yang sudah balig. Maka anak kecil yang belum balig dia tidak dikisos apabila dia membunuh seseorang. Walau qala anal ana sabiyun suddika bi yamini. Bila ada seorang yang membunuh, kemudian dia mengaku bahwa dirinya masih kecil artinya belum balig, maka pengakuan itu dibenarkan asalkan dia berani bersumpah. Jadi ada seseorang yang membunuh orang lain, kemudian orang itu setelah ingin dieksekusi, akan dieksekusi, dia mengatakan di hadapan qadhi atau hakim bahwa dirinya belum balig. Maka hakim menuntut dia untuk bersumpah. Bila dia berani bersumpah, maka ucapannya dibenarkan. Artinya untuk pengakuan kecil, pengakuan belum balig, ini tidak diharuskan untuk mendatangkan saksi. Karena memang sangat sulit sekali mendatangkan saksi baliknya seseorang. Tanda balik kan keluar mani, ya. Siapa yang tahu keluar mani. Athani ayakun al-qatilu akilan fayamtani ul-qisasu min majnun illa intaqotto'a jununuh fayuqtasu minhu zamana ifaqoti. Ini salah lagi, ya. Itu bukan ikomatih tapi ifaqotih, ifaqotihi. Ini lumayan fatal ini, ya. Maksudnya setelah alif itu kof dan ta, ya. Tapi ini mem. Syarat yang kedua, pelaku pembunuhan adalah orang yang berakal. Jadi seorang pelaku pembunuhan yang gila, dia tidak dikisos. Orang gila itu tidak mendapatkan hukum kisos, tidak mendapatkan hukum pancung bila membunuh seseorang. Kecuali bila gilanya terputus-putus, ya. Bila gilanya terputus-putus, maka dia berhak mendapatkan hukum qisas dan eksekusi pancung dilakukan di saat dia sembuh. Jadi zamana ifaqah itu maksudnya waktu dia sembuh, ya, bukan iqomah tapi ifaqah. Wa yajibul qisasu ala man zala aqluhu. Wa yajibul qisasu ala man zala aqluhu bi syurbi muskirin muta'addin fi syurbi. Fakhoroja man lam yata'adda bi an syariba syai'an dunnahu wa ira muskir fazala aqluhu fala qisasu alaih. dan qisas harus dilakukan kepada seseorang yang sengaja menghilangkan kesadarannya sebab dia minum minuman yang memabukkan, ya, minuman yang memabukkan, dan dia sengaja meminumnya. Artinya seorang yang mabuk dengan sengaja itu bila dia membunuh seseorang maka dia berhak dipancung. Jadi mengecualikan seseorang yang tidak sengaja, seseorang yang tidak sengaja mabuk, ya, tidak sengaja mabuk. Contohnya di kitab ini dicontohkan seseorang yang meminum sesuatu, seseorang yang meminum sesuatu yang menyangka bahwa hal itu minuman biasa, bukan minuman keras, tetapi ternyata yang diminum adalah minuman keras. Jadi tidak tahu bahwa yang minum minuman keras. Kemudian dia setelah minum itu dia tidak sadar dan membunuh orang lain. Bagi orang yang demikian dia tidak dikisos. Kemudian yang ketiga, wasalithu alla yakunal qatilu walidan lil maktul. Fala qisasu ala walidin biqatli waladihi.